Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Sederalun, berita sore edisi hari ini Jumat 15 September 2017 dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Seorang pekerja bangunan melepuh tersengat listrik. Besok, Gubernur melakukan pelepasan calon mahasiswa ke Timur Tengah tahun 2017. Gelombang tinggi KMP BRR tidak beroperasi. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Serambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, seorang pekerja bangunan Rizal Sandi, 32 tahun warga Gampung Sidorejo, Kecamatan Langsa Lama, Jumat siang kritis akibat tersengat arus listrik kabel saat merehab rumah seorang warga di Gampung Tengah, Kecamatan Langsa Kota. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Kapolres Langsa AKBP Satya Yuda Prakasa melalui Kapolsek Langsa AKP Salmidin SH mengatakan korban sedang bekerja dengan ayahnya M. Hatta di rumah milik warga setempat. Saat bekerja, tiba-tiba pemilik rumah, Nuriyul, mendengarkan suara jeritan di lantai atas rumahnya tersebut. Seketika pemilik rumah langsung menjerit meminta tolong, sedangkan warga sekitar yang mengetahui kejadian ini langsung datang ke lokasi memberikan pertolongan kepada korban Rizal. Akibat sengatan listrik itu, sebagian besar tubuh korban melepuh. Sederalun, Gubernur Aceh direncanakan akan melakukan pelepasan calon mahasiswa ke Timur Tengah tahun 2017, Sabtu besok sebanyak 102 calon mahasiswa berasal dari seluruh penjuru Aceh. Tim Serambi FM melaporkan. Dari 240 peserta yang ikut seleksi di UIN Araniri, hanya 119 yang passing grade 6,5 sebagai syarat lulus. Para peserta berasal dari pesantren modern dan dayah tradisional di Aceh. Demikian juga ada beberapa mahasiswa yang berasal dari madrasah-madrasah negeri dan swasta dari seluruh kabupaten kota di Aceh. Ketua Ikat Aceh Tengku Haji Muhammad Fadil Rahmi LC mengatakan bahwa keberangkatan mahasiswa ini merupakan sebuah prestasi bagi anak Aceh. Sejak sejarah perjalanan mahasiswa ke negeri Timur Tengah, baru kali ini ada 102 mahasiswa yang dinyatakan lulus tes. Sederalun, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu atau KP2TSP Kabupaten Pidie berkomitmen untuk merubah image investasi penanaman modal usaha dari yang biasa ke arah sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik. Dari Sigli, Idris Ismail melaporkan. Kepala KP2TSP Pidie Dr. Andes Samsul Azhar MSI mengatakan selama ini pelaku usaha dari beragam jenis usaha belum terpublikasi secara terbuka sehingga terkesan peluang bisnis investasi di Pidie masih kecil. Diakui selama ini di Pidie seolah-olah usaha yang ada hanya sebatas usaha kecil di bawah 200 juta rupiah. Padahal jika dikaji, sangatlah banyak usaha besar dengan modal di atas 500 juta rupiah ke atas, khususnya para pedagang lontong sembako, material bangunan, serta pakaian. Ia berharap dengan sendirinya para investor dapat menjadikan referensi atau melakukan minat untuk investasi modal usaha pada perusahaan yang telah mendaftar ke jaringan izin CPPC. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, sekitar 500 meter tanggul irigasi di Desa Juli Cot Masjid Kecamatan Juli Biren sudah lama ambruk, namun hingga kini belum ada tanda-tanda untuk diperbaiki. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Saat ini saluran irigasi yang ambruk itu telah menelan kebun dan beberapa rumah dan sepanjang saluran tersebut terancam ambruk ke irigasi. Nasir, 56 tahun warga Juli Cot Masjid, mengatakan tanggul irigasi yang bermuara dari Waduk Paya Juli Praden itu sudah lama ambruk dan kini semakin parah setelah digerus air hujan 2 hari lalu. Ia mengharapkan kepada pemerintah Biren untuk segera memperbaiki tanggul irigasi yang ambruk tersebut, karena jika tidak segera ditanggulangi, saat musim hujan ini kebun dan rumah warga akan ikut ambruk. Sedaralun KMP BRR sore ini berhenti beroperasi mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya disebabkan gelombang tinggi menyusul angin kencang disertai hujan deras yang menerpa wilayah itu sejak subuh hingga siang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar membenarkan bahwa pada sore ini KMP BRR berhenti beroperasi mengangkut penumpang dan barang dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Sementara ketinggian gelombang laut mencapai 3 meter dengan kecepatan angin mencapai 20 knot. Meski KMP BRR hanya berlayar satu trip, namun tidak ada penumpang yang tertahan di pelabuhan. Semua penumpang habis terangkut dengan kapal cepat yang tetap berlayar 2 trip dari Sabang ke Banda Aceh dan sebaliknya. Sedaralun, pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya atau Abdia akan merumahkan 3.120 pegawai non-PNS atau tenaga honor pada Oktober mendatang, menimbulkan keresahan. Dari Aceh Barat, Zainul Yusuf melaporkan. Mereka minta pertimbangan agar tidak dirumahkan atau diputuskan kontrak dan sebagian besar di antara mereka siap mengabdi tanpa dibayar honor selama 3 bulan Oktober-Desember 2017. Tenaga honorer yang memohon tidak dirumahkan, terutama mereka yang bekerja sebagai bidan, perawat, termasuk tenaga kebersihan dan sopir di Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Pekan dan Puskesmas. Bupati Abdia Akmal Ibrahim ketika dihubungi Serambi FM mengaku sedih karena tidak bisa mengusulkan honor atau gaji untuk tenaga honorer pada APBK Perubahan 2017. Pasalnya, anggaran untuk itu tidak tersedia lagi. Sedaralun, Gubernur Aceh lantik Bupati Wakil Bupati Agara terpilih Raidin Bukhari 2 Oktober mendatang. Dari Kutacani, Asna Wilwi melaporkan. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dijadwalkan akan melantik Bupati Wakil Bupati Aceh Tenggara terpilih Raidin Bukhari yang diusung Partai Hanura di gedung DPRK Aceh Tenggara pada Senin 2 September pada Senin 2 Oktober 2017. Sebelumnya dijadwalkan pelantikan tanggal 25 September 2017. Namun karena adanya kegiatan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf di Turki menyangkut Rohingya diundurkan. Kabak Humas Sedakap Roni Deski Esos mengatakan mereka telah terima telegram dari kantor Gubernur Aceh. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 15 September 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sedaralun, wassalam.